wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fiqh Muyassar, yakni cara mudah dalam memahami fikih, masih pada bab muamalat, bab tentang muamalah atau kitabul muamalah. Sekarang masuk pada bab yang ke 11. Barakallahu. Al-babul hadi ashar. Al-babul hadi ashar. Bab yang ke-11. Al-ijarah. Sewa menyewa atau upah atas sebuah persewaan. Barakallahu. Wa fihi masail. Terkait al-ijarah, sewa menyewa atau upah atas sebuah persewaan, padanya diangkat beberapa masalah, permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Maknaha, definisi al-ijar. Wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil pensyariatan ijar. Barakallahu. Makna al-ijarah wa ta'rifuha. Makna al-ijarah dan definisinya adalah, lugatan kalau ditinjau dari sisi bahasa, maknanya mustaqqatun minal ajr wa huwal iwad. Yakni al-ijarah itu merupakan ya kata yang diambil dari ajr. Ajr itu upah. Wa huwal iwad, yakni ganti. Ya, secara bahasa al-ijarah itu ganti. Wa minhu tasmiyatu thawabi ajron. Dan dari lafaz iwad ini juga, barakallahu fikum, sebuah pahala dinamakan dengan ajrun, yakni ganjaran. Jadi kalau ada orang, barakallahu fikum, melakukan amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala, berarti akan diganti jerih payah dia, baik berupa ibadah-ibadah maliyah, harta, sedekah, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, ajr besok pada hari kiamat. Atau barakallahu fikum, amalan-amalan ibadah yang merupakan amalan badaniyah seperti jihad fisabilillah, salat, barakallahu fikum, dan yang lain-lain, maka akan mendapatkan ajrun, upah ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ajrun ya disebut dengan thawabun. Thawabun disebut dengan ajrun. Pahala disebut dengan ganjaran, dan ganjaran itulah pahala. Jadi al-ijarah secara bahasa maknanya adalah ganti. Wa syar'an, dan ijarah dari sisi syariat pengertiannya adalah aqdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin tukhadhu syai'an fa syai'an muddatan ma'lumatan min ainin ma'lumatin aw mausufatin fid dhimmah. Secara syariat barakallahu fikum, al-ijarah maknanya adalah sebuah akad untuk sebuah kemanfaatan yang hukumnya itu mubah. Ya, barakallahu fikum. Seperti ada orang mengambil sebuah kemanfaatan pada orang lain, maka dengan itu ya dia memberi upah, membayar, maka itu disebut ijarah. Barakallahu fikum. Seperti mencari orang untuk menggali ya tanah di depan rumahnya yang digunakan untuk sebagai taman atau kolam, ini mubah hukumnya. Maka barakallahu fikum, ada akad di situ. Akad untuk memanfaatkan sesuatu yang mubah. Maka karena hukumnya mubah juga, maka ada akad, enaknya bagaimana? Ya, berapa nanti bayarannya? Ya, berapa lama? Barakallahu fikum, maka di situ ada gantinya, upah. Tu'khadhu syai'an fa syai'an. Ya, yang diambil sedikit demi sedikit dari kemanfaatan tersebut dengan batas waktu yang diketahui. Harus diketahui batas waktunya. Saya nyewa ini, nyewa mobil. Dia mengambil manfaat mobil. Nyewa ke barakafikum persewaan. Ya. Ketika nyewa barakafikum, maka harus diketahui berapa lama nyewanya. Min ainin ma'lumatin, dan persewaan tersebut dari barang yang diketahui. Barangnya apa yang disewa? Motor sama mobil beda harga persewaannya. Harus jelas. Au mausufatin fid dhimmah, atau ya berupa sifat, berupa sesuatu yang disifati dalam bentuk sebuah tanggungan. Au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum, atau akad tersebut berupa akad atas sebuah amalan, pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui juga. Kita menyewa orang untuk barakafikum bersih-bersih rumah, maka ini barakafikum disebut ijarah, mengambil kemanfaatan atas sebuah pekerjaan. Dan dengan ganti, dengan upah yang diketahui juga, berarti adanya barakafikum saling ridho. Berapa bayarannya? Barakafikum. Maka sesuatu yang disewakan itu umum, tidak ada batasan tertentu, barang tertentu yang dikhususkan. Umum. Boleh berupa orang, saya nyewa orang untuk bersih-bersih rumah, untuk masak, untuk nyuci. Saya menyewa mobil, ya, barakallahu fikum, untuk dipakai pergi safar. Maka barakallahu fikum, yang namanya sewa menyewa ya, itu barangnya umum. Nyewa tanah, nyewa rumah, ya, barakallahu fikum, nyewa tempat, nyewa alat, maka itu disebut al-ijarah, sewa menyewa. Yani secara syariat sebuah akad untuk ya kemanfaatan yang hukumnya mubah, dengan adanya waktu yang diketahui yang jelas, dengan adanya barang yang jelas, apa yang disewakan dan sifat yang jelas. Barakallahu fikum. Kemudian masalah, permasalahan yang kedua, adillatu masru'iyatiha, dalil-dalil disyariatkannya al-ijarah, persewaan. Jadi al-ijarah itu boleh hukumnya dalam Islam. Dalilnya berkata penulis rahimahullah atau hafidzahullah ta'ala, wa dalilu masyru'iyyatiha qauluhu ta'ala, dan dalil disyariatkannya al-ijarah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maka apabila mereka para wanita ya menyusui anak-anak kalian ya, fa'atuhunna ujurahunna, maka berilah ya upah yang harus diberikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Jadi dalam surat At-Talaq ayat ke-6 ini menyewa orang untuk menyusui ya anak-anak yang barakallahu fikum masih masa-masa untuk disusui, masa-masa yang boleh disusui. Barakallahu fikum. Jadi ini ijarah dari sisi amalan, perbuatan. Per bulan berapa harus ada barakallahu fikum keridhaan antara kedua belah pihak. Demikian pula seorang suami apabila cerai dengan istrinya, lalu istrinya menyusui anak suaminya, ya barakallahu fikum, mantan istrinya tersebut menyusui anak suaminya, maka mantan istri tersebut yang cerai dengan barakallahu fikum yang sebelumnya adalah suaminya, maka suami tersebut harus memberikan upah kepada mantan istrinya karena menyusui anaknya. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala bisawab. Wa qauluhu jalla sya'nuh, dan juga dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-ijarah, sewa menyewa, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat ke-26. Al-Qasas ayat ke-26. Qalat ihdahuma, maka berkata salah satu dari keduanya, barakallahu, yakni salah satu dari perempuan yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyatakan dua wanita tersebut adalah putri dari Nabi Syuaib. Berkata salah satu dari keduanya, ya abati istakjirhu, wahai ayahku, jadikanlah dia, yakni Nabi Musa alaihissalam, sebagai pekerja. Ya, sebagai pekerja yang membantu kita. Di sini disebut lafaz ya abati, bukan ya abi, wahai ayahku. Abati dalam Islam itu lebih halus bahasanya, lebih sopan ya daripada panggilan abi. Barakallahu fikum. Seperti sampean sama jenengan. Jenengan lebih halus daripada sampean. Maka abati lebih halus, lebih sopan, lebih tinggi derajatnya bahasa, secara bahasa, daripada abi, wahai ayah. Ini menunjukkan istri-istri atau keluarga para nabi ya, itu sangat memuliakan ayah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baik ya orang yang engkau ambil ya, engkau jadikan sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan terpercaya, amanah. Ini menunjukkan berkawikum menyewa, hukum sewa menyewa dalam Islam itu diperbolehkan. Karena memang namanya manusia itu makhluk sosial, butuh berkawikum kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Ketergantungan yang sifatnya boleh, sehingga adanya jual beli, adanya sewa menyewa. Karena terkadang seseorang ya pasti dan pasti membutuhkan pertolongan ya, bantuan saudaranya yang lain, baik itu tetangganya, keluarganya sendiri, atau masyarakat yang tidak dia kenal. Maka sewa menyewa dalam Islam disyariatkan. Barakallahu. Dan sewa menyewa boleh berupa menyewa jasa, menyewa ya sebuah pekerjaan untuk memanfaatkan kekuatan seseorang, ya memanfaatkan barang yang ada, baik barang tersebut bergerak seperti sapi, ya lembu, gajah, ya untuk seperti yang di Lampung sana, barakafikum, atau yang lain-lain. Tidak ada batasan tertentu barang yang boleh disewakan. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis, wa qad sabata, dan sungguh telah sabit, telah sampai hadis, telah tetap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis nomor 2263. Barakallahu. Di situ disebutkan annannabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abu Bakrin istajara rajulan min bani Ad-Dail hadiyan khiritan. Sebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu keduanya mengambil, mempekerjakan orang ya, jadi disewa. Yang namanya disewa itu pasti sesuatu yang dia sewa ya, ada upah di situ. Kalau tidak ada upah ya berarti budak atau sebuah pelayanan gratis. Ya, anak mengkhidmat melayani orang tuanya, istri melayani suaminya. Barakallahu fikum. Murid melayani gurunya. Rakyat melayani penguasanya. Terkadang ada barakallahu fikum waktu-waktu tertentu, kondisi tertentu tidak ada upah padanya. Bahwasanya Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memperkerjakan seseorang yang orang tersebut berasal dari Bani Ad-Dail sebagai penunjuk jalan, yang dia itu mahir, ahli mengetahui ya jalan-jalan, baik barakafikum jalan tersebut al-khafiyah, jalan yang rumit, samar barakafikum yang ada di padang pasir. Jadi walaupun padang pasir begitu luasnya ya, tapi barakafikum sangat menyusahkan karena tidak ada saat itu barakafikum tidak ada marka jalan. ini menuju Semarang, ini menuju Tuban, ini menuju Madinah, ini menuju barakah fikum Irak, apalagi banyak hewan buas, barakah fikum perbukitan terkadang. Maka Nabi pernah mengambil orang untuk dipekerjakan sebagai penunjuk jalan. Berarti boleh. Ini dalam hadis. Waja'al wa'idu liman yuwaffil ajira ujratahu. Liman lam yuwaffil ajira ujratahu. Dan datang sebuah hadis yang pada hadis tersebut mengandung sebuah ancaman bagi orang yang tidak memberikan upah kepada orang yang dia sewa atau pelayan yang dia sewa. Berarti menunjukkan sewa menyewa boleh dan harus ada upah sesuai dengan kesepakatan. Hadis fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ancamannya berbunyi, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis qudsi. Ya, barakallahu'alaikum. Salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada tiga golongan yang saya akan mendebat dia. Ya, pada hari kiamat. Ini Allah Subhanahu wa taala akan mendebat, ya. Akan merendahkan. Wa dzakara minhum atau wa dzukira minhum, dan disebutkan di antara dari tiga golongan tersebut, rajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yu'tihi ajrahu. Ada seseorang yang dia mengambil orang lain sebagai pekerja, pelayan. Yang orang tersebut yang diambil sebagai pelayan atau pekerja, dia itu telah memenuhi haknya atau menjalankan haknya. Namun orang tersebut yang mengambil orang lain sebagai orang yang dipekerjakan tidak memberikan upahnya, maka seperti ini berkomikum, dia adalah majikan yang zalim. Ya, dia adalah orang yang atau penyewa yang zalim. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan juga hadis yang lain, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, a'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araqahu. Di situ ada ancaman. Kata Nabi, berikanlah kepada pelayan, kepada pembantu, kepada orang yang disewa upahnya. Jadi berikan upah kepada orang yang disewa, pelayan, pembantu, sebelum keringatnya dia itu kering. Berarti jangan lama-lama. Kalau sudah waktunya, ya beri. Itu maksudnya. Barakallahu'alaikum. Ya. Jangan kemudian, ya, wah belum anu, belum kering keringatnya, dalam keadaan sudah ngos-ngosan. Ya, tidak dikasih minum, disuruh dibiarin. Ya, sudah mau pulang. Memang berkawikum akad sewa menyewanya satu hari. Sampai jam 5 misalkan, dari jam 8 sampai jam 5. Wah, hadis ini jangan diberikan. Ya. Suruh berikan sebelum kering. Barakallahu. Jadi kok enggak basah ini? Ya, barakallahu. Maka ditunda, tidak boleh. Ini menunjukkan harus segera. Jangan berbuat zalim ya pada pelayan atau pembantu atau orang yang disewa ketika dia telah memenuhi kewajibannya. Baik dia sebagai nelayan, sebagai tukang batu, sebagai tukang bersih, tukang kebun, ya barakallahu'alaikum, maka segera beri upahnya. Ini masalah permasalahan yang pertama tentang makna, definisi dan dalil-dalil disyariatkannya al-ijarah, sewa menyewa. Sekarang masalah yang kedua. Permasalahan yang kedua, syurutuha, syarat-syarat sewa menyewa. Syarat-syarat sahnya sewa menyewa. Al-awwal, syarat yang pertama, la tasihhu illa man ja'izu tasarruf aqilan balighon hurron rasyidan. Tidak sah sewa menyewa kecuali dari pihak orang yang boleh untuk melakukan muamalah sewa menyewa, yakni mereka-mereka yang berakal, balig, merdeka dan terbimbing. Syaratnya harus berakal. Orang gila tidak boleh sewa menyewa. Ya, saya mau nyewa mobil. Ya, nyewa dia. Barakallahu. Padahal gila, diberi saja. Barakallahu. Pulang-pulang, ya, bannya kotak semua. Ya, atau rusak. Karena memang berkomitmen tidak berakal. Atau menyewa sebuah barang, nyewa sabit atau arit. Biasanya orang nyewa mungkin arit untuk mengarit rumput sebagai makanan hewan ternaknya. Maka dia karena gila digunakan untuk melukai orang, ngejar orang. Barakallahu. Balighon, harus balig. Kalau masih anak-anak kecil, ya tidak diterima. Harus balig. Balig itu tanda-tandanya apa, Bu Faruk? Yang pertama. Tanda-tanda balig. Tumbuh rambut kemaluan, bulu kemaluan. Abu Fadila yang kedua. Balik. Syarat-syarat balik. Orang dikatakan balik. Tadi apabila tumbuh bulu kemaluan. Sudah umur 13 tahun. 13 apa 15? 15 tahun. Apalagi Pak Bang? Pernah mimpi basah. Satu lagi, kalau dia perempuan? sudah haid. Itu balik. Hurron harus merdeka, maka budak tidak sah. Ya, dia melakukan sewa menyewa. Kenapa budak tidak sah melakukan sewa menyewa? Karena dirinya dan barangnya milik tuannya. Maka harus izin tuannya dan bisa jadi disuruh oleh tuannya. Barakallahu. Rosidan harus terbimbing. Tidak cukup kalau dia berakal, balik, kemudian merdeka, namun tidak terbimbing. Barakallahu fikum. Menyewa untuk dirusak. Menyewa tapi untuk, barakallahu fikum, kemaksiatan yang benar-benar nampak di situ. Syarat yang kedua, antakunal manfaatu ma'lumatan. Kemanfaatannya itu benar-benar diketahui. Untuk apa? Ada persewaan mobil. Ya sudah, jelas untuk dipakai berpergian. Jelas kemanfaatannya untuk apa? Baik diketahui, harus diketahui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu sewa menyewa untuk tempat yang di situ diharamkan, ya sebagian ulama bahkan barakallahu fikum banyak berpendapat tidak sah. Nanti akan disebutkan. Ada orang nyewa gedung pakai untuk tempat pelacuran. Barakallahu fikum. Li'annal manfa'ata hiyal maqsudu 'alaiha. Karena sebuah kemanfaatan itulah maksud dari sewa menyewa. Tidak mungkin orang itu menyewa melainkan sesuatu yang disewa itu bisa memberikan manfaat atau bisa dimanfaatkan. Ya. Barakallahu fikum. Ada orang mencari ya tukang kebun. Datangnya bukan kepada orang yang kuat atau ahli berkebun, pada orang sakit setruk. Kemanfaatannya tidak jelas, maka tidak bisa. Gimana orang sakit setruk mau nyangkul? Barakallahu. Fasturito al ilmu biha kal baik, maka dipersyaratkan diketahuinya sebuah kemanfaatan dalam sewa menyewa sebagaimana jual beli, ya diketahui. Barakafikum, persyaratan. Yang ketiga, di antara syarat-syarat sewa menyewa, antakunal ujratu ma'lumatan. Upahnya, bayarannya harus diketahui dengan jelas. Nyewa mobil 24 jam sekian. Kalau 2 hari sekian, jelas. Barakafikum. Tidak boleh kemudian tidak jelas bagi orang yang menyewa, karena yang menyewakan itu ya mungkin dia pakai perasaan atau pakai gampang lah, nanti bayarannya gampang. Ketika sudah dikembalikan berapa? 2 juta, padahal mobil cuma 2 hari saja, dia langsung 2 juta. Barakallahu. Tidak seperti keumuman. Wah, kaget. Loh, katanya gampang-gampang, tak kiramu murah seperti yang lainnya. Nah, ya kamu juga enggak tanya. Nah, seperti itu. Harus jelas. Berapa? Barakallahu fikum. Li'annaha iwadun fi 'aqdin mu'awadah. Karena upah tersebut sebagai ganti dalam sebuah akad sewa menyewa. Fa wajibal ilmu biha kastaman, maka wajib mengetahui ya berapa upah yang harus diberikan, yang harus dia bayar, ya seperti harganya berapa. Barakallahu. Arabik yang keempat, antakunal manfaatu mubahah. Dalam sewa menyewa tersebut kemanfaatan yang diambil itu sifatnya mubah, mubah, boleh-boleh saja. Fala tasihul ijaratu ala zina, maka tidak sah sewa menyewa atas dosa zina, untuk perbuatan zina. Ada orang ya nyewa perempuan, saya sewa kamu. Ya agamanya Syiah, bukan Islam, agamanya Syiah. Ya, kawin mut'ah. Saya sewa kamu berapa? Ya, seminggu aja. Berapa seminggu? 20.000. Maka tidak sah. Sudah akad nikahnya tidak sah. Barakallahu fikum. Ya, tidak ada wali dan lain-lain, terjatuh pada perzinahan. Atau bukan nikah mut'ah, seperti perzinahan yang ada itu, maka upah kepada pelacur tidak sah. Ya, wal ghina, demikian pula sewa menyewa alat-alat musik tidak sah. Atau menyewa orang untuk menyanyi tidak sah. Maka karcis, ya, jual karcis untuk konser A, konser B tidak sah. Wabai'u alatil lahwi, atau wabai'i alatil lahwi, atau sewa menyewa alat-alat yang melalaikan, ya, alat-alat musik atau alat-alat yang lain yang diharamkan. Barakallahu. Juga disebutkan dalam hadis larangan mengambil upah dari hasil menjual anjing. Demikian pula barakallahu kucing, maka kucing tidak boleh dijual belikan. Yang kelima, kaunul manfaati qabilatan lil istifa. Manfaat dari sewa menyewa tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barakallahu. Ada orang menyewa koki, tapi pekerjaannya sebagai untuk menjahit bajunya. Maka seperti ini barakallahu, ya, karena tidak terrealisasi nanti tugasnya, ya, maka tidak boleh. Fala tasihul ijaratu li syai'in yata'adzaru istifa'ul manfaati minhu, maka tidak sah sewa menyewa pada sesuatu yang mustahil untuk memenuhi sebuah kemanfaatan yang diinginkan darinya. Contohnya ka ijarati a'malihim bi syai'in yahtaju ila ru'yah, seperti menyewa orang buta, dia ada orang buta disewa untuk menjaga sesuatu. Kamu saya sewa untuk jadi security ya di sini. Ya, kalau ada maling jangan lupa kejar. Orang buta ngejar maling, malah berkafikum majikannya yang dikejar nanti, bukan maling. Salah. Ini bagus untuk diketahui. Untuk menjaga sesuatu yang dibutuhkan untuk melihat, maka barakafikum dalam sewa menyewa kemanfaatannya tersebut harus pas. Ya. Barakafikum. Ada orang butuh berkumpul cangkul, tapi dia nyewa linggis, tidak pas, ya. Baru Atau ada orang cacat, ya, tidak bisa lari, jalan pun susah. Barakah hukum disewa untuk bekerja ini dan itu. Maka seperti itu tidak sah. Maksudnya tidak sah berarti ya tidak bisa kemudian yang buta tadi minta upah. Ya tidak sah. Barakah hukum. Yang keenam, antakunal manfaatu mamlukatan lil mujiri aw ma'zunan lahu fiha. Kemanfaatan dari sewa menyewa tersebut barang yang disewakan itu milik dimiliki orang yang menyewakan. Ini tidak bisa kemudian sewa-menyewa dari barangnya orang lain. Kita membuka persewaan, ya, mobil. Orang datang, bisa nyewa mobilnya? Oh bisa, jam berapa? Anu bukanya. Oh sekarang sudah buka, di mana alamatnya? Di rumahnya Abu Fadilah. Padahal saya tidak punya mobil. Tidak bisa berlaku. Atau dia pinjam. Kalau saya mau pinjam mobilnya Pak Safari, mau kemana? Izinnya ya sini ke Sidayu. Tapi berkomitmen. Atau izinnya ke Surabaya berapa hari? 2 hari. Oh ya, diam-diam disewakan. Tidak ikut punya, tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Au ma'dunan lahu fiha, atau mendapatkan izin dari orang yang menyewakan. Ya, ini saya pinjamkan, terserah 2 hari ini kamu sewakan enggak apa-apa, uang untuk kamu. Dapat izin seperti itu boleh. Li'annal ijarata bai'ul manafi', karena sewa menyewa masuk dalam cakupan jual beli yang bermanfaat. Fasturi tozali kafiha kalbai, maka dipersyaratkan adanya hal tersebut sebagaimana jual beli. Di antara syarat jual beli, barang yang dijual belikan ya harus milik dia sendiri. Ya, barakallahu fikum. Yang terakhir, yang ketujuh, di antara syarat-syarat sewa menyewa, antakunal muddatu ma'lumatan, waktu persewaan harus jelas, waktunya berapa hari. Jangan-jangan ya barakafikum majhul, tidak diketahui. Akhirnya ketika ditagih, lu kok belum dikembalikan mobilnya? Lu katanya segini, katanya hari ini. Tidak ada perjanjian yang jelas. Fala tajuzul ijaratu limuddatin majhulah. Maka tidak boleh sewa menyewa ya untuk waktu yang tidak diketahui, yang tidak jelas. Tidak boleh. Li'anna tu'addi ila tanazu'. Kenapa demikian? Karena yang demikian itu bisa menjurus kepada perselisihan, tanazuk, persengketaan. Makanya harus jelas berapa lama ya sewa menyewa tersebut. Ini terkait syarat-syarat sewa menyewa. Permasalahan yang terakhir, yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, al-ahkamu al-muta'alliqatu fiha, hukum-hukum terkait sewa menyewa, hukum-hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa. Wa yuta'allaqu bi'aqdil ijarati Al-ahkamul atiyah. Dan dikaitkan dengan akad sewa menyewa hukum-hukum di bawah ini. Al-ula yang pertama, la yajuzul istijaru ala a'malil qurbi atau ala a'malil qurbi wal ibadat kal adan wal hajj wal fityah wal qada wal imamah wa ta'limil qur'an. Tidak boleh mengambil upah, meminta upah, ya, tidak boleh meminta upah atas sebuah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, amalan-amalan ibadah seperti azan, haji, berfatwa, memutuskan sebuah permasalahan, menjadi imam, dan mengajarkan Al-Quran. Tidak boleh minta upah. Barakallahu. Tidak boleh minta upah. Tidak boleh masang tarif. Li'annaha qurbatun ilallahi ta'ala, karena hal itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Wa yajuz, namun boleh, ayyakhudha man yakumu bidalik rizqan min baiti malil muslimin. Namun boleh mengambil atau ya meminta upah tersebut bagi orang yang ya melakukan amalan-amalan ibadah tadi sebagai rizki bagi dia, yang diambil dari harta baitul mal kaum muslimin. Jadi baitul mal dalam Islam itu barakafikum memang benar-benar ya sudah disediakan. Baitul mal itu berasal dari barakafikum harta rampasan perang. Dan kalau kita perang, ada perang berkomikum, maka ada ghanimah harta rampasan. Ya, itu ada yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah 1/5-nya. Dan yang lain-lain dibagi. Yang berkendaraan ya, naik kuda atau unta berkomikum 3 bagian. Yang jalan kaki itu lebih sedikit. Bar. Itu baitul mal. Nah, baitul mal ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ada orang bangkrut, barakallahu, mungkin kena bencana, maka minta kepada raja atau presiden ya. Atau sultan, maka diberi dari baitul mal. Seperti itu. Di antara minta-minta yang boleh adalah ketika rakyat kepada penguasanya, maka boleh. Tidak termasuk meminta-minta yang diharamkan. Tapi kalau baitul mal yang gadungan itu, sumbangan sana, minta sumbangan sini, tapi ternyata untuk kesejahteraan anggotanya sendiri, itu pun dengan mengatasnamakan Islam. Lalu bagaimana yang gak Islam? Maka seperti itu barakallahu'alaikum tidak boleh. Adapun ya, gaji atau mukafa'ah yang dia itu tidak minta, tidak masang tarif, maka barakallahu'alaikum banyak para ulama yang membolehkan. Barakallahu'alaikum. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Barakallahu'alaikum. Atsani yang kedua, atsaniyah yang kedua, alal mu'jir ayyada fa'al aynal mu'jarah lil musta'jir wa yumakkanu minal intifa'i biha. Orang yang menyewakan wajib memberikan barang yang disewakan kepada orang yang menyewa dan ya memasrahkan untuk diambil kemanfaatannya. Wa yajibu 'alal musta'jir al-muhafadzah. Namun juga wajib bagi penyewa al-muhafadzah untuk menjaga alal ainil musta'jir, barang yang disewakan harus menjaga. Jadi ketika sudah bayar orang yang menyewa, maka pihak penyewa wajib untuk memberikan barangnya tadi sesuai dengan kesepakatan kapan waktunya. Dan wajib bagi orang yang menyewa untuk menjaga barang sewaan tersebut, tidak boleh asal-asalan. Ya, barakallahu'alaikum. Ketika awal menyewa bensinnya penuh, kembali juga penuh, gitu ya. Ketika menyewa keadaannya bersih, kembali juga bersih. Namun kalau ini mungkin biasanya ya memang sama-sama tahu ya, terkadang tidak masuk dalam perjanjian sewa menyewa bersih atau tidak. Terkadang wa ayyada fa'al ujrata inda hauliha, dan orang yang menyewa dia memberikan upah inda hululiha. Barakallahu'alaikum. Ketika mengembalikan ya, ketika sudah dipenuhi haknya. Atsalitsah yang ketiga, la yajuz fashu aqdil ijarah min ahadith tarafain. Tidak boleh merusak, membatalkan akad sewa menyewa hanya dari satu pihak, tidak boleh. Barakallahu. Nyewa mobil, ya, barakallahu. Janjinya 1 hari 1 malam, baru jalan 1 jam dikembalikan oleh yang menyewa, diminta uangnya kembali penuh, tidak bisa, tidak boleh, barakallahu. Tidak bisa dari satu pihak. Illa diridho al-akhir, kecuali diridhoi, adanya kerelaan dari pihak yang lain, berarti harus sama-sama rela. Wa idza mata ahaduhuma wal ainul mu'jarah baqiyah lam yabtul al-aqdu. Apabila salah satu dari penyewa dan yang menyewa meninggal dalam keadaan barangnya masih utuh, maka akad sewa menyewa tetap ada, tetap berlaku dan tidak batal. Tetap ada orang menyewa ya lahan berkafikum atau tambak, kemudian penyewanya ini berkafikum meninggal dalam keadaan mungkin belum lunas. 1 tahun misalkan 100 juta, baru 50 juta. Masih berlangsung. Ya ikan-ikannya juga Barakallahu masih banyak tambaknya juga ya utuh, tidak habis. Maka tetap ya ahli warisnya itu yang melanjutkan membayar kekurangan dari barang yang dia sewa. Wa yaqumu warithuhu maqamahu. Maka ahli warisnya menduduki orang yang menyewa. Ya, karena kalau dia masih punya hutang, maka membayar hutangnya kepada pihak yang menyewakan. Yang keempat, ar-rabi'ah. Tanfasikhul ijaratu ida talifat al-ainul mujarah. Sewa menyewa dianggap batal apabila barang yang disewakan tersebut rusak. Ya, maka batal. Misalkan kita berkomitmen mendatangi tempat persewaan mobil, baru berjalan ya 100 meter, ban depannya gelinding ke depan. Wah, ini gimana ini, mau diambil ya kan, buka pintu, copot pintunya. Waduh, akhirnya lapor ke pemilik barang tersebut, mobil tersebut rusak begini. Oh gitu ya, wes batal saja. Batal. Maka sewa menyewa itu bisa batal kalau barangnya rusak. Barang. Au in qata'a nafuha, atau kemanfaatan yang seharusnya bisa diambil kemanfaatannya terputus. Entah karena berkomitmen ya tidak bisa lagi dipakai, kada batin matat, seperti ada orang menyewa hewan ternak untuk dipakai sebagai tunggangan atau sebagai berkomitmen untuk membajak sawah, baru dikeluarkan dari kandang langsung mati ya. Maka seperti ini terputus. Au darin in hadamat, atau rumah yang roboh. Robohnya ini bukan karena bencana alam, ya mungkin karena enggak kuat ya. Baru disenderi temboknya udah roboh. Barakallahu. Maka seperti ini tidak terpenuhi syarat-syarat sewa menyewa. Maka boleh datang. Kalau semata-mata meninggal dunia orang yang menyewakan atau orang yang pihak penyewa maupun orang yang menyewakan, maka tetap berlangsung sewa menyewa, tidak batal dan tidak terputus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan salahnya dari syekh pribadi dan dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.